بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faslun. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا. باب. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. Sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan agar tidak ada manusia kelak di hadapan Allah yang memiliki hujjah setelah diutusnya para rasul, dan sungguh Allah itu maha mulia lagi maha hikmah, maha bijaksana. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ وَآخِرَهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ. Dan kita beriman bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah bersalawat kepada mereka, dan semoga Allah memberikan mereka keselamatan semuanya. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sungguhnya kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain sepeninggal beliau. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan bukanlah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang di antara kalian, namun Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa anna afdalahum Muhammadun thumma Ibrahimu thumma Musa thumma Nuhun wa Isa bin Maryam wa hum al-makhsusuna fi qawlihi ta'ala. Dan kita beriman bahwasanya yang paling utama di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Nuh, kemudian Isa bin Maryam, dan mereka adalah para rasul yang dikhususkan sebagaimana dalam firman Allah taala, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian dari mereka, wa minka dan dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin dan dari Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Wa na'taqidu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawiyatun li fadaili syara'i haula'ir rusul al-makhsusina bil fadli liqaulihi ta'ala. Dan kita beriman bahwasanya, kita meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh keutamaan dari syariat-syariat para rasul tersebut yang dikhususkan tersebut, yang istimewa tersebut, yang mereka diistimewakan dengan keutamaan. Berdasarkan firman Allah taala, syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Telah disyariatkan kepada kalian berupa agama yang telah diwasiatkan kepada dengannya kepada Nabi Nuh, dan walladzi auhayna, dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan sama juga seperti yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu hendaklah kalian menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Wa nu'minu bi anna jami'ar rusuli basharun makhluquna laisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Kita beriman bahwasanya seluruh rasul adalah manusia biasa, mereka adalah makhluk yang mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Qala Allah Ta'ala an Nuhin wa huwa awwaluhum ay yaqula. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh, yaitu ia adalah rasul yang pertama. Beliau mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak mengatakan kepada kalian wahai kaumku bahwasanya aku memiliki rahasia-rahasia Allah, dan aku tidak mengetahui ilmu gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. Wa amara Allah Ta'ala Muhammadan wa huwa akhiruhum ay yaqula. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Beliau mengatakan, la aqulu lakum indi khazainallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengatakan kepada kalian wahai kaumku bahwasanya aku memiliki rahasia-rahasia Allah, dan aku tidak mengetahui ilmu gaib, dan aku tidak mengatakan bahwasanya aku adalah malaikat, sama seperti perkataan Nabi Nuh. Wa yaqula la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan, aku tidak bisa memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mudarat kecuali apa yang telah diinginkan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa yaqula inni la amliku lakum darra wala rashada qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kepada kalian bahaya dan juga rasyada hidayah, yaitu hidayah taufik. Qul, katakanlah, sungguhnya aku la yujirani minallahi ahad, tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunhi multahada, dan tidak ada tempat berlindung selain Allah. Wa nu'minu bi annahum abidun min ibadillahi akramahumullahu ta'ala birrisalati. Dan kita beriman bahwasanya mereka adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah muliakan mereka dengan risalah. Wa safahum bil ubudiyati fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi athna'i 'alaihim. Wa qala fi awwalihim Nuhin. Dan Allah juga menyifati mereka dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan, dalam tingkatan yang paling tinggi dan dalam konteks pujian, dalam bentuk pujian alaihim terhadap mereka. Bukan hamba yang terhina, tapi hamba yang terpuji. Waqala, dan Allah juga mengatakan tentang Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Anak-anak keturunan yang kami turunkan dari Nabi Nuh. Sungguhnya Nabi Nuh tersebut adalah abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Di sini Nabi Nuh dikatakan sebagai abdan, sebagai hamba. Wa qala fi akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala berfirman tentang rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maksudnya zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Allah yang menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai hamba. Liyakuna lil'alamina nadhira, agar ia menjadi nadhir, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Wa qala fi rusulin akharin, dan Allah Ta'ala berfirman kepada para rasul yang lain, wa dhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah tentang hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub yang mereka memiliki kekuatan dan memiliki ilmu. Wadhkur abdana Dawud dzal-aid innahu awwab. Dan ingatlah hamba kami yaitu Nabi Daud yang dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan ia adalah orang yang sering bertaubat. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami berikan kepada Nabi Daud yaitu Sulaiman yang ia adalah ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba, dan ia adalah orang yang banyak bertaubat. Wa qala fi Isa bin Maryam, dan Allah berfirman tentang Isa bin Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna alaihi waj'allahu matalan li bani Israel. Tidaklah ia kecuali merupakan seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan ia sebagai teladan bagi bani Israel. Maka semua para rasul disebut oleh Allah sebagai hamba. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatamar risalati birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nasi liqaulihi ta'ala. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menutup risalah dengan turunnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh manusia berdasarkan firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya, yaitu yang mengutusku adalah zat yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada sembahan yang hak kecuali ia, yang ia ialah yang zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, yaitu seorang Nabi yang ummi, alladhi uminu billah, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimatnya. Dan wattabi'uhu, ikutilah ia, ikutilah Rasulullah, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Wa nu'minu bi anna syari'atahu sallallahu alaihi wasallam hiya dinul islami alladhi intadahu Allah ta'ala li'ibadihi. Dan kita beriman bahwasanya syariatnya, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dinul Islam, agama Islam, yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Wa anna Allah taala la yaqbalu min ahadin dinan siwahu liqaulihi taala, dan bahwasanya Allah taala tidak akan menerima dari seorang pun sebuah agama kecuali Islam, selain Islam. Berdasarkan firman Allah taala, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Wa qawluhu, dan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Wa qawluhu, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.